kematian adalah sebuah pembebasan. Mari bersama goreskan cita untuk menjadi pembela agama. Tanpa keraguan bahwa kematian adalah sebuah pembebasan. Tanpa keraguan bahwa kematian adalah sebuah pembebasan.